Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah barakallahu fikum, sebagaimana yang kita ketahui, kita sekarang memasuki 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Yang menunjukkan bahwasannya sebentar lagi bulan Ramadan akan berakhir. Kalau kita melihat keadaan kaum muslimin khususnya di negeri ini, sebagaimana yang ma'ruf di kalangan kita, kalau sudah bicara 10 hari terakhir itu, kira-kira mereka lebih banyak sibuk ngurusi iktikaf atau sibuk dengan mudiknya. Saya rasa kita semua sepakat, kebanyakan kaum muslimin di 10 hari terakhir itu lebih fokus dengan acara mudik, pulang kampung. Iya. Yeah. Beda dengan salafun salih. Kalau mereka 10 hari terakhir itu mikirnya itikaf. Tapi kebanyakan barakallahu fikum kaum muslimin, iya, yeah, 10 hari terakhir itu di jalanan. Sibuk dengan urusan mudik pulang kampung. Maka pada pertemuan kali ini kita pembahasannya masalah pulang kampung. Iya. Yeah. Itu masalah yang saya rasa pas. Masalah pulang kampung. Mungkin nanti bertanya-tanya, wah, apa yang dibahas Ustaz? Apakah cara pulang kampung yang efektif? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pesan kepada kita. Beliau mengatakan, kun anta fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah anda di hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan melalui sebuah tempat. Pesan ini barakallahu fikum Rasul berikan kepada kita semua selaku umat beliau. Beliau ingin menggambarkan kepada kita bahwasannya kehidupan di dunia ini bukanlah hakikat dari sebenarnya kehidupan kita. Kampung halaman yang sedang kita tuju untuk mudik itu bukanlah sebenarnya kampung halaman kita. Barakallahu fikum. Ya. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah akhirat. Disitulah kita akan tinggal selama-lamanya. Kalau sudah di sana, kita tidak akan bisa. Iya, barakallahu fikum. Kemana-mana lagi. Kekal. Dan di akhirat itu ada dua kampung. Cuman ada dua kampung, barakallahu. Yang pertama kampung surga, yang kedua kampung neraka. Yang satu jannah, yang satu nar. Barakallahu. Dan fitrah tabiat manusia, barakallahu fikum, yang akalnya masih bagus, bersih, tentu menginginkan pulangnya itu kemana? Kampung? Kampung surga. Inginnya kembalinya itu adalah ke jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang penuh dengan begitu banyak kenikmatan. Barakallahu fikum. Maka pada kesempatan kali ini itu yang lebih kita fokuskan, karena terkait dengan keterbatasan durasi waktu kita, sehingga kita menitikberatkan barakallahu fikum pada pembahasan tadi, agar mengingatkan kita kembali. Barakallahu fikum. Iya. Bahwasanya kampung sebenarnya adalah di sana. Dan juga barakallahu fikum agar memunculkan rasa rindu. Barakallahu fikum. Kalau kita rindu dengan rumah, harusnya dengan surga kita lebih rindu lagi, barakallahu. Iya. Baik. Kalau di rumah, barakallahu fikum, yang kita rindukan, kalau ya orang Palembang makan pempek atau gulai tempoyak, barakallahu fikum ya. Baik. Atau di daerah-daerah yang lain mungkin yang dia rindukan adalah makanan khasnya. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum, adapun penduduk surga jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena Rasul sendiri pernah mengatakan nikmat surga itu adalah nikmat yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati. Harusnya iya, rasa rindu kita kepada surga itu lebih besar. Barakallahu. Sehingga barakallahu fikum, ketika rasa rindu kepada surga tadi besar, itu akan membentuk sebuah pola pikir di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam gerak-gerik kita, di dalam ucapan kita. Iya. Itu otomatis. Ketika seorang muslim itu rindu dengan surga, barakallahu fikum, tentunya dia akan berupaya menjadi ahlu surga. Dan untuk diterima menjadi ahlu surga harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah Allah tetapkan. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seorang muslim itu dia benar-benar serius rindu terhadap surga, maka itu akan membentuk pola pikir, akan membentuk pola tindakan, akan membentuk pola ucapan. Barakallahu fikum. Menjadi ahlu surga. Barakallahu fikum. Baik. Untuk membuat rasa rindu itu muncul, barakallahu fikum, di antaranya adalah dengan mengetahui nikmat-nikmat surga, fasilitas-fasilitas surga. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu juga Rasul di dalam banyak hadisnya, barakallahu fikum, memberikan, walaupun kita tahu ya surga itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia, tapi disebutkan lafadznya yang mirip dengan apa yang ada di dunia. Di surga itu ada sungai, di surga itu ada buah-buahan seperti yang ada di dunia ini, barakallahu fikum. Baik. Namun hakikatnya jelas jauh berbeda. Tidak bisa disamakan antara buah-buah surga dengan buah-buah dunia. Walaupun namanya sama, sama-sama apel. Ya, sama-sama anggur. Barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana di dunia juga tidak bisa kita samakan antara apel Malang dengan apel Amerika. Ya, barakallahu fikum. Itu saja beda. Apalagi kita ingin membandingkan apel dunia dengan apel surga. Tapi di surga, kita fokuskan, barakallahu fikum, ada satu kenikmatan surga, barakallahu fikum, yang istimewa yang Allah sediakan untuk ahli surga, yaitu tempat tinggal. Di surga itu, barakallahu fikum, digambarkan dalam beberapa nas dalil Al-Qur'an ataupun sunnah, model tempat tinggalnya itu bermacam-macam. Iya. Ada yang berupa kemah, kemah-kemah. Ada juga barakallahu fikum yang berupa rumah, rumah. Ada juga yang berupa istana. Barakallahu fikum. Ada juga yang berupa kamar-kamar. Barakallahu. Baik. Yang akan kita coba ketahui info ya tentangnya, yang akan kita bahas adalah terkait dengan kamar-kamar surga. Barakallahu. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lakinnal ladzina taqau lahum ghurafun min fawqihim ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar." Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, mereka layak untuk mendapatkan fasilitas kamar-kamar surga. Di atas kamar-kamar tadi ada kamar-kamar yang lain. Dan di bawahnya ada sungai yang mengalir. Barakallahu fiik. Mungkin dalam bayangan kita kamar-kamar ya seperti kamar-kamar dunia. Ya bertingkat-tingkat nempel gitu ya. Karena di atas kamar ada kamar lagi. Itu gambaran ringkas dari Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran yang ternyata di luar bayangan kita. Ya. Kita membayangkan di atas kamar tadi ada kamar lagi gitu ya, seperti apartemen begitu mungkin. Tingkat. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Makanya tadi disebutkan mala ainun ra'at. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ahlal jannah la yatarauna al-ghurfata fil jannah kama tarauna al-kawkaba fis sama. Sesungguhnya penghuni surga mereka melihat kamar-kamar surga sebagaimana kalian melihat bintang-bintang di langit. Jadi antara jarak kamar satu dengan kamar yang lain itu bukan seperti apartemen, tapi apa? Jauh jaraknya. Seperti kita melihat bintang di langit. Iya, antara kamar yang satu dengan kamar yang lain. Seperti bintang di langit. Tidak seperti kita bayangkan. Antara kamar yang satu dengan kamar yang lain jaraknya barakallahu fikum berjauhan. Baik. Itu dari sisi jaraknya. Kemudian barakallahu fikum Rasul juga memberikan info yang lebih detail lagi mengenai kamar-kamar surga. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi hadis nomor 2527. Nabi SAW beliau mengatakan inna fil jannah laghurfan. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar. Yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Kamar-kamar tersebut bagian luarnya bisa dilihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya bisa dilihat dari bagian luar. Ya, jadi yang luar, ketika dia di luar, dia bisa melihat isi dari kamar tadi. Ketika dia di kamar, dia melihat, bisa melihat bagian luar dari kamar tadi. Ada gambaran? Nah, seperti kaca. Ya, jadi kamar tadi barakallahu fikum, iya, dibatasi seperti kaca, sehingga ya ketika dia di dalam dia bisa melihat pemandangan indah di luar, sungai-sungai yang mengalir, itu ya, taman-taman yang indah, bidadari-bidadari surga yang dia miliki, bisa dia lihat dari luar. Begitu juga yang luar bisa lihat ke dalam. Ya, melihat seluruh macam perabotan dan fasilitas ruangan tadi yang barakallahu fikum dijamin. Iya. Semuanya kelas elit. Barakallahu fikum. Baik. Ternyata barakallahu fikum konsep seperti ini ditiru oleh ahlu dunia, khususnya mereka orang-orang yang berduit, ya, orang-orang kaya, ya Pak ya, ya konsep rumah yang seperti ini, rumah kaca, itu ada, ya di beberapa negara-negara Eropa, barakallahu fikum, orang-orang berduit bikin konsep rumah seperti ini. Baik, barakallahu fikum. Mungkin kita berpikir dalam benak pikiran kita yang memang dangkal tentang bayangan tentang surga, apa enggak malu Ustaz? Iya, rumah kok transparan kayak gitu. Iya, barakallahu fikum. Nanti kalau tetangga lewat gimana Ustaz? Waduh. Iya. Nanti istri kita kelihatan. Ya bidadari kita kelihatan. Barakallahu fikum. Itu pikiran kita yang dangkal ya. Ya kalau pas lagi rumahnya berantakan gimana Ustaz? Wah, malu banget itu. Barakallahu fikum. Itu pikiran kita. Baik. Tapi barakallahu fikum. Iya. Sebagaimana yang disebutkan tadi, nikmat surga itu tidak bisa terbayangkan oleh benak pikiran kita, atau terlihat oleh mata, atau terdengar oleh telinga kita. Yang kita dapat itu hanya sekedar penggambaran iya, kecil tentang surga. Barakallahu. Dari. Sebagaimana kita jelaskan tadi, barakallahu fikum. Iya. Bahwasanya jarak antara satu kamar dengan kamar yang lain itu seperti jarak antara bintang. Jadi enggak seperti di benak kita. Ya, jadi yang ada di barakallahu fikum area tersebut ya kita saja. Iya, dan keluarga kita. Barakallahu fikum. Istri dan bidadari-bidadari kita. Tetangga ya seperti bintang jaraknya. Gak sempat ngintip tetangga yang lain. Iya. Antara tadi kan Rasul satu kamar dan kamar yang lain jaraknya seperti melihat bintang. Seperti juga barakallahu fikum ahlu dunia yang punya rumah konsep seperti ini. Apakah tentu, apakah dia membangun rumahnya kaca tadi di tengah perkampungan penduduk? Tidak. Tentu dia akan membangun rumah tadi di area pribadi yang ratusan hektar milik dia. Iya. Untuk masuk ke situ aksesnya gak sembarang orang. Jadi tetap privasi dia akan terjaga. Barakallahu fikum. Baik. Kalau rumahnya berantakan, jangan pikir samakan dengan rumah kita yang selalu berantakan. Ya jelaslah barakallahu fikum di sana ada iya, pelayan-pelayan yang akan menjaga rumah tadi nampak indah 24 jam non-stop. Iya, jangan pikiran itu, wah nanti kalau rumahnya berantakan gimana Ustaz? Iya, itu pikiran kita ya. Apalagi kalau yang punya banyak anak kecil, waduh, coret-coret sana sini, belum lagi tumpah-tumpah barakallahu fikum. Nah itu pikiran kita, barakallahu fikum. Baik. Gitu ya, Pak ya. Sehingga barakallahu fikum, kamar-kamar surga itu benar-benar sangat sangat istimewa, barakallahu. Baik. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penggambaran seperti ini barakallahu fikum, maka berdiri seorang Arabi. Faqama Arabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Berdiri seorang Badui dan berkata kepada Rasul, milik siapa Rasul kamar-kamar tadi? Iya. Kamar-kamar yang istimewa itu milik siapa? Barakallahu. Di sini barakallahu fikum kita mendapatkan faedah salah satu karakter generasi terbaik dari seluruh generasi yang ada di alam semesta ini. Iya. Khairul nas atau khairul qurun atau khairul nasi qarni, kata Rasul. Sebaik-baik generasi adalah generasi secara mutlak, yaitu generasi para sahabat, generasi nubuah. Itu sebaik-baik generasi. Di antara karakternya itu tergambar dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Yaitu semangatnya mereka barakallahu fikum dalam yang namanya kebaikan. Iya. Al-musabaqah ilal khair. Itu karakter. Kalau Anda ingin menjadi generasi yang terbaik, iya, menjadi sebuah komunitas yang terbaik, menjadi orang yang terbaik, Anda harus punya sifat ini, yaitu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Iya. Jadi bukan menunggu orang lain yang mengawali, tapi Anda harus bisa menjadi yang pertama. Anda harus berupaya menjadi orang yang bisa memberikan inspirasi kepada yang lain untuk sebuah perkara kebaikan. Barakallahu. Ini sebuah karakter yang sudah mulai hilang dari umat ini, khususnya di zaman-zaman atau di masa ini. Barakallahu. Iya. Kebanyakan kita barakallahu fikum semangat melakukan kebaikan ya ketika ada yang mengobrak-abrik. Ketika ada yang barakallahu fikum mengajak. Iya, ketika ada yang mengingatkan. Tapi kalau enggak ada, ya tadi lesu. Males. Barakallahu fikum. Baik. Itu kemunduran. Itu karakter barakallahu fikum sahabat radhiyallahu anhu. Cuma antum lihat beberapa hadis ya. Ketika Rasul itu menggambarkan tentang sebuah kebaikan, mesti para sahabat yang bertanya. Iya, beliau pernah memberikan info tentang akan ada di umat beliau 70 ribu yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Artinya tanpa proses yang lama. Yang lain masih sibuk nunggu proses hisab, perhitungan, ngantri. Antum bisa bayangkan antriannya sepanjang apa? Ingat dari zaman Nabi Adam, ya, dari tahun Atu sampai tahun terakhir. Ini ada golongan yang masuk ke dalam surga, iya, alatul katanya orang yang. Yang lain masih sibuk ngantri, dia langsung. Barakallahu. Itu langsung para sahabat memperbincangkannya. Iya. Siapa mereka? Bagaimana kriterianya? Barakallahu fikum. Baik. Semuanya pengen tahu. Semuanya pengen masuk dalam golongan tadi. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada saat perang Khaibar beliau mengatakan la'utiyanna rayata ghadan rajulan. Besok saya mau memberikan panji perang kepada seorang pemimpin. Orang yang kriterianya dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Semuanya kepengin. Kulluhum. Iya. Semuanya menginginkan untuk mendapatkan panji perang. Antum lihat saja. Dalam nas-nas hadis ketika Rasul berbicara tentang kebaikan. Itu antusias para sahabat itu luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Semuanya ingin menjadi yang nomor satu. Barakallahu. Sehingga di situ terdapat pecut untuk kita semua, barakallahu fikum. Ya. Kalau kita ingin menjadi sebuah generasi yang baik, komunitas yang baik, barakallahu fikum, manusia yang terbaik, ya kita harus punya prinsip tadi. Yaitu bersegera untuk melakukan kebaikan. Tidak menunda-nundanya. Barakallahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum menyebutkan Kata Rasul, hiya liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasun niyam. Iya. Beliau menjawabnya juga dengan indah, pakai saja. Iya, diakhiri dengan huruf mim semuanya, ya. Man atabal kalam, kemudian wa at'amah ta'am, iya. Kemudian wa adamah siyam, kemudian wa shalla bil laili wan nasu niya. Jadi beliau juga memperhatikan sisi keindahan seni tata bahasanya. Baik. Kriteria yang pertama, iya. Dicatat baik-baik kalau ingin mendapatkan satu unit kamar surga. Barakallahu fikum. Enggak bisa pakai KTP di sini, barakallahu fikum, ataupun DP, enggak ada DP. Baik. Yang pertama, kata Rasul kriterianya adalah liman atau balikala. Kamar-kamar surga itu diperuntukkan untuk orang yang baik tutur katanya. Ya. Untuk orang yang santun tutur katanya. Bagus. Barakallahu. Baik. Tibul kalam barakallahu fikum ini merupakan salah satu perangai dari perangai para nabi. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pernah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka dengan rahmat Allah engkau bisa berbuat lembut kepada umat-umatmu. Kalau seandainya engkau itu adalah orang yang kasar, kaku, keras tutur katanya, maka manusia akan lari dari kamu. Baratlah. Coba bayangkan, Rasul itu adalah orang yang paling santun, paling lembut tutur katanya. Di dalam ayat ini tetap Allah ingatkan. Kenapa ya, ikhwan? Karena ya, manusia itu karakternya iya, terkadang bisa berubah. Itu ya. Seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan masalah, problem yang dia hadapi, itu terkadang berubah. Naam. Seorang mungkin bisa dia bertutur kata yang lembut, santun ketika dia dalam keadaan semuanya no problem. Baru kajian. Wow. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Barusan naik pangkat. Gak ada masalah di kantor. Gak ada masalah di rumah. Istrinya baik-baik saja. Anaknya bagi rapot ranking pertama. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Dia barusan beli mobil baru. Wah, antum lihat saja tutur katanya di rumah. Iya. Yeah. Insya Allah, sayang-sayangan terus ya. Tapi lihat manusia barakallahu fikum ketika berubah keadaan. Iya. Lagi dililit hutang. Iya. Setiap hari diketuk pintunya ada yang nagih hutang. Ada yang nagih hutang tagihan ini, ada yang nagih hutang tagihan itu. Barakallahu fikum. Iya. Belum lagi istrinya di rumah begitu banyak tuntutan. Ah, mau lebaran, Pak. Kok belum ke mal-mal nih, belum belanja nih, Pak. Gimana nih, Pak? Gitu ya. Barakallahu fikum. Di kantor kerjaan masih belum selesai. Barakallahu fikum. Wah, sudah numpuk. Ketika dalam keadaan begitu banyak tekanan, banyak manusia yang tidak bisa menjaga tutur katanya. Iya. Langsung yang tadinya sayang-sayangan bisa berubah Hah? Barakallahu fikum ya. Tutur katanya menjadi sangat mengerikan. Makanya tetap Allah ingatkan. Walau kunta faddan ghalidzal qalbi lam faddu min hawli. Hatta kepada orang yang memang dia dari sana punya akhlak perangai yang bagus, tutur katanya. Barakallahu fikum ya. Orang itu baru dianggap jempol ketika dia dalam keadaan situasi terjepit tadi. Emosinya dipanggil gitu ya. Tayib. Dia masih tetap bisa stabil menjaga tutur katanya. Itu luar biasa. Baru tahu. Barakallah. Tayib. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-63 terkait dengan kriteria ibadur rahman. Allah sebutkan secara khusus karena memang mereka ini adalah orang-orang istimewa yang akan mendapatkan kamar-kamar surga. Allah mengatakan wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka yang apabila berjalan di muka bumi haunan, dengan penuh ketenangan, dengan penuh barakallahu fikum ketentraman, tidak barakallahu fikum tergesa-gesa, tidak juga terlalu lambat, tapi dengan penuh ketenangan, dengan penuh kewibawaan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan ketika mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang berupaya memancing emosi dia, dia hanya mengatakan salam. Ketika dia dihina, ketika dia diejek, barakallahu fikum. Iya, ketika emosinya dipancing, gitu ya. Lagi banyak trouble macam-macam, dia tetap tenang. Dia hanya mengatakan salam, selamat. Barakallahu. Baik. Itu menunjukkan barakallahu fikum sebagaimana yang saya gambarkan tadi. Seseorang yang memang dia menjaga tutur katanya barakallahu fikum dalam keadaan tenang, begitu juga dalam keadaan ketika emosinya dipancing. Baik, tetap menjaga tutur kata yang baik barakallahu fikum. Bahkan barakallahu fikum dalam keadaan ditimpa musibah pun juga demikian. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Lau asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada." Seandainya engkau mendapatkan sebuah perkara yang tidak kamu sukai, gagal dalam usahamu, gagal dalam bisnismu, atau ada musibah yang menimpa kamu, ditimpa sakit, barakallahu fikum, atau yang macam-macam, kecelakaan, jangan kamu mengatakan seandainya saya melakukan ini dan ini, niscaya demikian dan demikian. Kalau bukan karena si bulan, tidak mungkin demikian. Kalau bukan karena ini, tidak mungkin demikian. Seandainya begini, niscaya begitu. Jangan. Barakallahu. Li'anna law taftahu amala syaitan. Karena ucapan seperti itu akan membuka amalan-amalan syaitan, akan membuka peluang bagi syaitan untuk menggelincirkan Anda. Walakin qulu qaddarallahu wa ma syaa'a fa. Tetapi katakanlah itu semua dengan takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Itu di antara bentuk apa? Tibul kalam. Orang yang baik tutur katanya ketika dia mendapatkan sebuah musibah, kegagalan dalam usahanya, dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaa'a fa. Barakallahu. Itu bentuk tibul kalam. Bagusnya ucapan. Barakallah. Ayy. Disebutkan juga barakallahu fikum dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mensifati tayyib, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Dalam riwayat Muslim, muslim yang baik adalah seorang muslim di mana muslim yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Di dalam riwayat yang lain, juga dalam riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad, Rasulullah SAW mengatakan, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal badhi, atau walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang tukang mencela, tukang melaknat, yang kotor lisannya. Barakallahu fiik. Baik. Barakallahu fiik. Iya. Itu barakallahu fiikum disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, iya, untuk memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana seorang itu menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik. Barakallah. Iya. Lisan harus tetap dijaga. Barakallah. Baik. Terkadang perkara lisan ini barakallahu fikum kita tanpa sadar terbawa. Iya. Mungkin kalau ngomong keseharian barakallahu fikum kita mungkin bisa menjaga. Tapi yang saya ingatkan barakallahu fikum, ketika Anda berada di medsos, media sosial, itu gak kerasa, karena Anda merasa tidak berhadapan dengan orang yang Anda ajak bicara, karena Anda merasa mungkin tidak kenal dengan orang yang Anda berbicara dengannya. Terkadang di situ lisan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ringan. Mungkin ketika kita sadar, ya, kalau kita, Anda bayangkan ketika Anda mengucapkan ucapan tadi di depan orang itu secara langsung, Anda tidak akan berani. Tapi ketika di medsos, Anda bisa dengan bebas. Iya. Untuk mengucapkan kata-kata, hinaan, ejekan, cacian. Itu bahaya. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Kadang tidak terasa. Barakallahu fikum. Dia mengucapkan kata-kata tadi. Iya. Allah musta'an wa alaihika. Barakallahu fiik. Itu perangai yang pertama. Jadi ya, orang yang menjaga tutur katanya, barakallahu fiik. Yang kedua barakallahu fiikum yang disebutkan oleh Rasul adalah tayyib at'amat ta'am. Orang yang suka memberi makanan. Orang yang suka memberi makanan. Memberi makanan di sini barakallahu fikum umum. Ya. Memberi makanan untuk orang-orang yang tidak punya, fakir, miskin, tentu itu diutamakan. Namun juga masuk di dalamnya barakallahu fikum memberi makanan keluarga kita. Iya, sanak famili, tetangga, barakallahu fikum, walaupun mereka adalah orang yang berada. Baik. Iya. Kita tetap memberi makanan, berbagi makanan dengan mereka, barakallahu. Kalau untuk orang yang fakir dan miskin, tujuannya selain untuk membantu mereka, meringankan barakallahu fikum beban mereka. Baik. Itu fokusnya di sana, walaupun ada tujuan yang lain, tapi ketika kita memberi makanan kepada famili, tetangga atau yang semisal dengannya, tujuannya adalah barakallahu fikum untuk apa? Ta'liful qulub. Agar muncul yang namanya al-mawaddah, rasa cinta. Ya, kasih sayang sesama kita. Berawal dari yang namanya memberi makanan. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Bahkan memberi makanan itu barakallahu fikum bisa dijadikan salah satu upaya untuk meredakan situasi yang sedang memanas. Gitu ya. Sedang ribut dengan tetangga atau sedang ribut dengan keluarga, barakallahu fikum, tayyib. kita bingung bagaimana caranya untuk mengawali menjadi yang lebih baik, untuk berdamai, bisa dengan cara memberi makanan. Barakallahu fikum, ya, kirim makanan kepada orang-orang yang barakallahu fikum, ya, kita ingin berdamai dengan dia. Barakallahu. Baik. Disebutkan barakallahu fikum di dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya tentang Islam yang terbaik itu seperti apa? Ayul Islami khair. Islam yang baik itu seperti apa? Maka Rasul mengatakan tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man la ta'rif. Bentuk baiknya Islam seorang muslim adalah dia suka memberi makanan dan dia suka memberi salam baik untuk orang yang dia kenal ataupun yang tidak dia kenal. Baik. Tindakan ini barakallahu fikum, sekecil apapun yang kita lakukan, itu efeknya luar biasa untuk akhirat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim pernah mengatakan ittaqun nara walau bisyikkit tamr. Ya, hati-hatilah kalian dari neraka. Jagalah diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Sebutir kurma yang kita berikan kepada orang dengan tulus, dengan ikhlas, ternyata itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Barakallahu. Baik. Dan itu terbukti barakallahu fikum, contoh pada kasus, iya, di dalam riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah, tentang kisah seorang wanita pezina, mumisa, iya, barakallahu fikum, di mana dia dengan rasa ibanya barakallahu fikum, ketika dia sedang kehausan ingin mengambil air di sebuah sumur, dan di situ dia melihat ada seekor anjing yang juga kehausan. Barakallahu fikum. Iya. Maka wanita ahluz zina tadi barakallahu fikum, iya, turun melepaskan sepatunya, kemudian dibalut dengan kain, kemudian dia ambil satu jidu air sumur tadi dan dia berikan kepada anjing tadi. Karena anjing tadi gak sampai lidahnya. Iya, sudah menjulurkan lidahnya. Kalau seandainya tidak dia kasih minuman tadi, anjing tadi sudah mati. Barakallahu. Maka dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa wanita ahlus zina. Barakallahu. Hanya dengan tindakan yang remeh. Iya, ketika tindakan tadi barakallahu fikum dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, maka efeknya luar biasa. Makanya dikatakan oleh Ibnu Mubarak, rubba amalin kabirin tusakhiruhu an-niyah wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Bisa jadi amalan itu adalah amalan yang besar yang mungkin kita harapkan itulah yang nanti akan membantu kita di akhirat. Kita habis infak 1 miliar. Gitu ya, kita harap wah itu nanti bisa jadi harapan kita. Barakallahu fikum. Tapi karena niatan barakallahu fikum, ya mungkin saat itu dia ikhlas, tapi dia kotori dengan yang namanya al-mannu, mengungkit-ngungkit. Iya. Tapi masjid di situ, kalau bukan saya yang nyumbang, enggak akan saya sekarang belum jadi. Iya. Pondok yang di sana kalau bukan saya yang nyumbang. Nah. Iya. Sampai sekarang pondok aja enggak akan jadi. Para kawani. Itu sudah menghancurkan amalannya. Barakallahu. Baik. Dia pernah memberikan barakallahu fikum sebuah permen mungkin ya pada anak kecil yang nangis. Barakallahu fikum di jalan, kemudian anak tadi dengan senangnya menerima permen tadi. Ternyata itulah amalan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang amalan besar itu menjadi kecil gara-gara niatnya kerdil, dan amalan yang kecil remeh bisa menjadi besar karena niatnya yang besar. Barakallahu. Iya. Kemudian barakallahu fikum dari poin ini kita bisa ngambil pelajaran barakallahu fikum bahwasanya Islam itu mengajarkan umatnya untuk bisa berbagi dengan sesama. Iya. Karakter ahlul jannah adalah karakter orang yang mau berbagi dengan sesama. Dan sebaliknya barakallahu fikum. Karakter ahlun nar adalah karakter orang yang serakah. Di mana dia barakallahu fikum ingin memonopoli semuanya. Di mana dia ingin menguasai semuanya. Dia tidak mau berbagi sedikit pun dengan sesama. Barakallahu fikum. Iya. Itu di antara tanda-tanda ahlun nar. Barakallahu. Dan sebaliknya tanda-tanda ahlu surga adalah orang yang dia itu punya jiwa untuk berbagi. Dia tidak segan-segan, dia tidak merasa minder dengan apa yang dia miliki. Ada sedikit, dia bagi sedikit. Ada banyak, dia bagi banyak. Barakallahu. Ini juga barakallahu fikum sebuah sifat perangai yang harus kita upayakan di dalam diri kita. Kebanyakan barakallahu fikum manusia, iya, jangankan untuk pada level berbagi, level berjalan bersama saja dia sudah gak kuat. Gitu ya. Contoh barakallahu fikum, dia emosi kalau temennya itu memiliki usaha yang sama dengan dia. Iya, barakallahu fikum. Misal dia usahanya barakallahu fikum jualan baju. Iya. Baju muslimah, baju takwa, barakallahu fikum. Gak lama kemudian ada ikhwan yang juga ikut-ikutan jualan baju. Dia merasa emosi. Ini ikhwan gak tahu adab ya. Padahal saya ini sudah 10 tahun jualan baju di sini. Kok dia ikut jualan di sini? Ah, dasar ini orang. Gak punya adab. Emang gak ada jualan yang lain apa? Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Yang ini jual madu, yang itu jual madu, juga emosi. Berarti kerdil sekali. Iya. Dia belum levelnya itu level berbagi, tapi level jalan bareng saja dia udah enggak kuat, barakallahu fikum. Apalagi mau naik satu tingkatan itu level berbagi, barakallahu fikum. Baik. Dan level yang paling hebat lagi yaitu muasa. Yaitu lebih mengedepankan ya saudaranya daripada dirinya sendiri. Oh, itu yang paling hebat. Dia butuh, temannya juga butuh, tapi dia dahulukan temannya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sebagaimana pelacur tadi, dia juga haus. Iya. Tapi dia berikan kepada anjing tadi. Antum bayangkan, dia profesinya sebagai profesi yang sangat kotor, keji, pelacur. Yang dia kasih minum itu hewan yang juga jorok. Iya. Najisnya itu najis apa? Mughallabah. Kelas berat. Namun ketika barakallahu fikum pada keduanya ini ada hubungan. Iya, rahmah. Sayyid. Ada yang namanya al-muwasah. Allah tidak melihat itu. Tentang profesinya sebagai seorang ahli zina, tentang yang ini anjing, tapi Allah lihat inti tindakannya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Itu sudah levelnya lain lagi, barakallahu fikum. Baik. Terkadang kita untuk level yang paling rendah saja tadi, barakallahu fikum, berjalan bersama, itu enggak kuat. Iya, barakallahu fikum, usaha bareng-bareng gitu ya. Berbagi, barakallahu fikum, peluang, rezeki, barakallahu fikum, terkadang enggak kuat. Iya, apalagi mau naik satu tingkat level berbagi, apalagi mau yang namanya al-muwasah, lebih mengedepankan orang lain dibandingkan diri sendiri, barakallahu. Baik. Kemudian barakallahu fikum, karakter yang ketiga adalah orang yang gemar berpuasa. Barakallahu fikum. Man adama asya. Baik. Barakallahu fikum. Iya. Ini juga barakallahu fikum termasuk karakter tayyib yang terpuji barakallahu fikum, dengan puasa sekian banyak iya hikmah, sekian banyak faedah yang akan diraih oleh seseorang barakallahu fikum. Iya, puasa itu akan bisa membuat hati seseorang bisa berpikir jernih barakallahu fikum. Karena ketika manusia itu perutnya terisi dengan makanan, ya, dia lebih didominasi oleh perut yang kenyang, itu akan mengotori pikirannya. Barakallahu. Baik. Karena syaitan itu mengalir seiring dengan aliran darah. Semakin deras aliran darah tadi, semakin kuat. Iya. Dominasi syaitan terhadap jiwanya. Dan semakin kenyang Anda, darah tadi akan semakin kencang. Jadi ketika seorang muslim barakallahu fikum berbiasa membiasakan dirinya untuk berpuasa, maka barakallahu fikum, iya, dia telah mengurangi dominasi syaitan terhadap barakallahu fikum jalan pikirannya. Baik. Disebutkan di dalam hadis barakallahu fikum dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shaumu syahrin as-sabr wa thalathati ayyam min kulli syahrin yudhibna biwahris sadr. Baik. Puasa selama satu bulan akan memunculkan kesabaran. Dan puasa tiga hari setiap bulan pada ayyamul bayd itu akan menghilangkan kotoran-kotoran hati. Barakallahu. Baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan masih banyak barakallahu fikum faedah-faedah yang lain dari yang namanya as-siyam yang mungkin barakallahu fikum sudah antum iya ketahui tayyib dalam kajian-kajian umum yang ada. Kemudian perangai yang keempat barakallahu fikum adalah salatul lail. Iya. Salat malam atau salat tahajud barakallahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Atas kalian membiasakan diri untuk salat malam karena itu merupakan kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Wa qurbatun ilallah, dan itu adalah momen di mana kalian bisa benar-benar merasa dekat dengan Allah. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan kalian. Wa munhatun anil ismi wa mutarridatun lidda'i anil hasad. Salat malam itu akan mencegah Anda dari melakukan dosa, dan salat malam itu akan melemparkan jauh-jauh bisikan-bisikan hasad yang akan muncul pada diri Anda. Barakallah. Iya, baik. Sehingga barakallahu fikum dari hadis ini kita bisa mendapatkan gambaran ya tentang karakter ahlul jannah yang mendapatkan fasilitas kamar-kamar surga. Dari dua poin pertama barakallahu fikum itu terkait dengan bagaimana sifat dia, hubungannya dengan sesama makhluk. Ya, ahlul jannah itu adalah orang yang bagus ketika dia berinteraksi dengan sesama. Tutur katanya enak. Iya. Bicaranya juga enak. Barakallahu fikum. Baik. Bukan orang yang suka meninggikan dirinya, kan ada ya tipe orang itu kalau kita ngobrol sama dia, dia tuh selalu seolah-olah mengangkat dirinya terus. Saya itu loh gini, anak saya begini, istri saya begini. Wah, kan ada ya. Kita tuh ngomong sama orang yang sukanya itu wah, tinggi-tinggi terus omongannya. Itu enggak bagus. Iya, ada juga orang yang omongannya itu kotor. Tapi ahli jannah tidak demikian. Al-Jannah adalah orang yang tawadhu, orang yang bagus tutur katanya, interaksi dengan sesama bagus. Kemudian barakallahu fikum, orang Al-Jannah barakallahu fikum adalah orang yang kepedulian. Iya. Barakallahu fikum. Kepekaan dia terhadap lingkungan sekitar. Barakallahu fikum, sesama itu sangat tinggi. Jiwa sosialnya tinggi. Barakallahu fikum. Dan itu dia tidak memandang posisi dia sebagai orang kaya, tidak. Tapi apapun posisi dia, dia berupaya barakallahu fikum untuk bisa memberikan apa? Manfaat pada orang yang ada di sekitarnya. Barakallahu fikum. Iya. Bagaimana pokoknya saya bisa membuat senang orang pada hari ini. Bagaimana pada hari ini dia bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk yang lain. Barakallah. Artinya dua poin yang pertama ini terkait dengan hubungan dengan sesama hamba. Sedangkan dua poin berikutnya barakallahu fikum itu terkait dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama, dua poin yang pertama itu diistilahkan dengan hubungan horizontal. Dua poin yang kedua yang barakallahu fikum terakhir itu terkait dengan hubungan vertikal. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, barakallahu. Jadi dia bukan hanya terfokus dengan wah sibuk pergaulannya dengan manusia, bagaimana dengan manusia, tapi dia lupa hubungan dia dengan Allah, tidak. Atau dia adalah orang yang hanya sibuk ibadah saja, hubungan dengan Allah tidak peduli kanan kiri bagaimana keadaan kanan kiri, barakallahu fikum, bagaimana respon orang lain terhadap dia. Enggak urusan, yang penting saya ibadah kepada Allah. Juga bukan seperti itu karakter ahli jannah. Karakter ahli jannah adalah orang yang memperhatikan hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Hubungan dia dengan sesama dan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Baik, dan bulan Ramadan ini barakallahu fikum adalah bulan yang sangat tepat. Bulan yang sangat pas barakallahu fikum untuk bisa mengumpulkan perangai-perangai tadi. Iya. Barakallahu fikum. Di dalamnya ada tutur kata yang baik, di dalamnya ada it'amu ta'am, memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Barakallahu fikum. Di dalamnya ada salat tarawih, qiyamul lail. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian di dalamnya ada as-siyam. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Rajab, barakallahu fikum, bulan Ramadan adalah momen yang paling pas, momen yang sangat barakallahu fikum. Layib penting bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan satu unit atau berunit-unit kamar-kamar surga. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan tinggal beberapa hari lagi barakallahu fikum, dimanfaatkan baik-baik ya kesempatannya, paling sekitar 7 hari lagi barakallahu fikum. Iya. Fokuskan pikiran kita barakallahu fikum, bagaimana sebisa mungkin ya kita menyibukkan diri dengan amaliyah ibadah pada akhir-akhir bulan Ramadan ini. Wallahu taala alam bisawab, itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.